Kemudian dikatakan fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu beliau memberitahu kepada para sahabatnya. Ya, ini metode Nabi ya, kadang Nabi itu memberikan sesuatu sampai dulu kepada para sahabatnya. Ya, mereka bahas dulu, jadi sibuk ingin tahu dan seterusnya. Sampai setelah ribut-ribut, ya sudah membahas, Nabi berikan apa namanya jawabannya, apa yang mereka cari. Nah, biasanya jawaban ini akan lebih melekat nanti dalam hati. Nah, itu salah satu metode di dalam menanamkan ilmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqala humul ladina la yastarqun, wala yaktawun, wala yatatayyarun, wala rabbihim yatawakkalun." Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Dan mereka tidak minta untuk dikai. Kalau ruqyah tadi saya sudah terangkan ya. Apa makna ruqyah? Ya. Dikai itu apa? Kai itu pengobatan ya dengan besi. Pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Ya, karena itu orang Arab berkata, akhirud dawa al-kai. Akhir obat itu adalah apa? Dikai. Biasanya orang-orang itu kalau sudah dia berobat sana-sini, tidak ada yang mempeng obatnya, itu dibawa. Pakai kai. Kai ini besi dipanaskan, terus ditempelkan ke bagian dari badan yang terkait dengan penyakit, maka insya Allah ta'ala pasti sembuh. Iya, tapi ini ada ahlinya. Ya, jangan asal main. Tempel saja. Iya. Jadi itu ada titik-titiknya dikenal oleh orang-orang yang ahli di dalam kei tersebut. Dan ini terbukti ya, kei ini. Ya, terbukti. Saya dengar dari ada kawan-kawan yang pernah sakit begitu, kena kei. Nah, itu sudah berobat ke sana sini tapi kena kei jadi bagus dia. Ya. Paling tidak lebih mending daripada yang lainnya. Lebih mending daripada yang lainnya. Baik. Dan macam-macam ya tentang keajaiban pengobatan kei ini. Hanya saja kei ini ya. Ini dikatakan akhirud dawa, akhir dari apa? Pengobatan. Iya. Dan di sini dianggap sebagai hal yang apa namanya? Yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang ingin dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, jadi kai pada dasarnya dia adalah hal yang dibolehkan. Kai pada dasarnya adalah hal yang dibolehkan. Iya. Dan tidak bertentangan di sini ya antara pembolehan kai secara hukum syariat dan penjelasan tentang orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Karena penjelasan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini terkait dengan keutamaan. Ya, terkait dengan apa? Keutamaan. Baik. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkannya itu lebih baik dan lebih sempurna di dalam mentahkik apa? Dalam mentahkik tauhid. Dalam mentahkik tauhid. Iya. Baik. Kemudian dikatakan wala yaktawun wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tiarah. Ya. Mereka tidak melakukan tatayyur. Ini akan datang nanti ya pembahasan tiarah. Ya. Merasa sial dengan sesuatu yang tidak ada apa namanya? Dalil syariat akan dia sebagai sebab kesialan. Dan tidak ada pula hubungan sebab akibat di dalam hal tersebut. Akan datang nanti di pembahasan tiara. Ya. Kemudian dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Baik. Jadi ini sifat yang mengumpulkan di sini. Sifat yang mengumpulkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Iya. Baik. Jadi ini dasar yang hendaknya diperhatikan. Jadi kenapa seorang itu minta diruqyah, tidak dikai, ya, tidak bertatayur, Ya, dasar yang mengumpulkannya mereka semua bertawakal kepada Rabb-nya. Dan itu kesempurnaan dari tauhid. Dan itulah tahqiqut tauhid namanya. Tahqiq dari tauhid. Karena itu di antara bentuk tahqiq dari tauhid ada yang masuk di dalam kesempurnaan. Masuk di dalam kesempurnaannya, bukan pada kewajibannya. Ada yang masuk di dalam apa? Bentuk dari kesempurnaannya. Iya. Karena itu tadi saya terangkan bahwa derajat tahqiq tauhid ada dua. Ada derajat wajib dan ada derajat apa? Mustahab. Baik. Kemudian setelah itu faqama Ukasha ibnu Mihsan. Maka berdirilah sahabat Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ya Ukasha ibnu Mihsan ibn Hurthan ibn Qais ibn Murra al-Asadi. Ya ini dari sahabat yang dahulu masuk Islam. Beliau hadir di Perang Badar. Ya, beliau hadir di Perang Badar. Dan beliau radhiyallahu taala anhu mati syahid ketika ikut peperangan bersama Khalid bin Walid melawan Tulaihah yang murtad. Ya. Baik. Jadi Ukasha bin Mihsan mati syahid di situ pada tahun 12 Hijriah. Pada tahun 12 Hijriah. Baik. Jadi Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka." Iya. Ukasha tidak berkata, "Ya Rasulullah, masukkan saya." Enggak. Dia tahu bahwa ini bukan milik Nabi yang seperti itu. Itu kembali kepada siapa? Kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Iya. Jelas ya? Ya. Jadi ini padahal yang seperti ini aja. Nabi masih hidup, sahabat tidak melakukan hal yang bukan hak Nabi. Dia mohon kepada Nabi, tidak. Tapi dia minta agar supaya Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Ini peringatannya terhadap mereka yang berdoa langsung kepada Nabi. Apalagi di masa Nabi sudah meninggal. Itu semuanya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta minhum." Ya. Engkau termasuk dari mereka. Dalam sebagian riwayat di Al-Bukhari, Nabi berkata, "Allahumma ja'alhum minhum." Ya Allah, jadikanlah dia termasuk dari mereka. Ya. Jadikanlah dia termasuk dari mereka. Jadi kalau dikatakan engkau termasuk dari mereka, ini mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin bentuknya doa, semoga Allah menjadikan engkau termasuk mereka. Dan mungkin saja sampai kepada Nabi wahyu bahwa Ukasha bin Mihsan terhitung masuk kepada mereka. Jelas ya? Baik. Dan ini menunjukkan bolehnya minta doa kepada orang yang masih hidup. Ya. Boleh minta doa pada orang yang masih hidup. Ini diantara dalil yang membolehkannya. Baik. Tsumma qama rajulun akhar, maka berdiri orang lain lagi. Ya, enggak disebut di sini namanya. Karena ini enggak perlu dibahas siapa namanya. Jelas ya? Dan ini dari fikihnya para sahabat menyampaikan hadis-hadis. Walaupun mungkin yang meminta itu diketahui siapa, tapi itu enggak penting. Karena Nabi ketika dia berkata, "Udu Allah ka yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya juga agar saya termasuk dari golongan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sabaqaka biha Ukasha." Ukasha telah mendahuluimu. Ya. Jadi beliau tidak katakan kamu tidak termasuk mereka. Beliau juga tidak berkata kamu termasuk mereka. Tapi beliau berkata, "Ukasha sudah mendahului kamu." Ya, ini namanya menutup pintu. So, kalau Nabi berkata kamu juga mereka, akan berdiri semua, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Hah? Kan begitu. Baik, jadi ditutup pintu itu. Nah, dan di sini bagusnya ya, kalau ada seorang itu sesuatu, dia langsung bersegera. Ukasha ini karena dia bersegera, "Ya Rasulullah, jadikan saya dari mereka." Nah, maka Ukasha karena kesegeraannya dia dapat kebaikan. Jelas ya? Nah, yang repot itu kalau sering mengundur-undur. Ada suatu, "Wah, nantilah. Insyaallah suatu hari saya tanyakan." Ya. Datang besok, lusa, sudah lupa. Ya. Belajar terus, 1 tahun. Lewat lagi pembahasan, oh iya dari tahun kemarin saya ingin tanyakan. Ya. Alhamdulillah masih ingat tahun ini. Ya. Kalau tidak ingat sama sekali kan berarti luput apa? Luput banyak kebaikan. Karena itu mengundur-undur adalah hal yang tidak bagus. Iya, adalah hal yang tidak baik. Dan seorang penuntut ilmu kadang dia perlu pada masalah-masalah yang dia pelajari, kalau ada masalah dia catat. Ini masalah yang saya mau bahas, saya mau tanyakan. Ini masih mengganjal di pelajaran ini. Dia catat semua. Itu lihat Aisyah ya. Ketika Nabi membisiki Fatimah di tengah istri-istrinya. Iya. Dibisiki. Bisikan yang pertama, Fatimah menangis tersudu-sudu. Bisikan yang kedua, Fatimah tertawa dengan gembira. Begitu selesai, Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi? Kata Fatimah, tidak mungkin saya sebarkan rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau masih hidup. Iya. Tapi apa yang terjadi setelah Nabi meninggal, Aisyah tanya lagi kepada Fatimah. Nabi sudah meninggal. Nah, ini baru penuntut ilmu namanya. Gak lupa dicatat, selalu diingat. Iya. Kalau kita, Masya Allah ya. Ya, itulah kecanggihan di masa ini. Saking canggihnya tidak masuk-masuk. Ya. Baik. Jadi Ukasha telah mendahului engkau. Nah, ini sisi pendalilan penulis dari hadis ini jelas sekali ya. Terkait dengan sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Iya. Disebutkan dari sifat mereka bahwa mereka ini apa namanya? La yastarqun, tidak minta diruqyah. Ya. Wala yaktawun, tidak minta dikai. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur atau tiara. Ya. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Kepada Rabbnya mereka bertawakal. Baik, jadi itu kadar yang mengumpulkan dari derajat tawakal ini. Dan ini bentuk dari tahqiq tauhid. Bentuk dari tahqiq dari tauhid. Dan ini derajat kesempurnaan ya dalam tauhid. Karena itu masuknya dalam bagian apa? Tahqiqut tauhid. Ya. Diruqyah, minta diruqyah, boleh saja kalau dia mau diruqyah, tapi itu bukan kesempurnaan dalam tauhid. Dia minta dikai, boleh saja. Karena kai boleh ya. Hanya saja makruh. Karena itu bukan bentuk kesempurnaan dalam apa? Tauhid. Kalau tiara memang dilarang. Ya. Maka hal yang mengumpulkannya itu tawakkalnya. Ya. Tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah siapa yang misalnya pernah dulu diruqyah, pernah minta dikai, setelah itu baru dia baca hadis ini, ya sebelumnya dia tidak tahu, maka dia perbagus dari tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu inti yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan subhanallah, para ulama kita itu kadang di dalam menjaga hal ini luar biasa mereka. Di dalam menjaga dan memeliharanya. Dan disitulah berjenjang-jenjang manusia di dalamnya. Iya. Saya pernah ingat waktu saya mau pulang dari Yaman, itu saya tanya kepada guru kami Syekh Mukbil. Ya. Saya bilang, Syekh, mungkin kalau saya pulang ke Indonesia, mungkin ada dari yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang menawarkan kamu berdakwah, ya kamu berdakwah saja, kasih laporan bulanan, kami akan gaji bulanan. Bagaimana Syekh, saya ambil atau tidak? Kata Syekh, jangan kamu ambil. Itu mengurangi tawakal. Itu melemahkan tawakal. Ya. Saya ingat sekali kalimat itu ya. Baik. Dan masalah ini saya tahu para ulama yang lain juga membahasnya, menjawabnya. Ya. Dan di antara mereka ada yang membolehkan. Dan kelihatannya bahwa Syekh rahimahullah itu memandang sudut penting di situ. Bukan artinya beliau haramkan, tapi itulah seorang dai kadang dia harusnya memiliki dari sifat yang seperti itu, ya ketinggian apa namanya dalam semangat, ketinggian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini kadang diperlukan oleh seseorang, ya. Karena kadang ketamakan pada sesuatu, ya. Dia maksudnya bagus. Oh, saya biarlah saya ambil supaya saya bisa konsentrasi. Ya. Ada mungkin orang yang bisa seperti itu, tapi ada mungkin yang semakin larut malah dia mungkin dijauhkan. Jelas ya? Maka manusia berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat di dalam hal ini. Ya, karena itu kadar tawakal menjaganya itu adalah hal yang bagus ya. Baik. Di dalam pembahasan ini ada banyak masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, sebagian dari tiga dalil yang disebutkan oleh penulis ini, ada sebagian yang belum kita terangkan. Kita akan baca bersama dengan 22 masail yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Baik. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, al-ula ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Mengenal tingkatan-tingkatan manusia dalam perkara tauhid. Iya. Bahwa mereka ini di dalam tauhid berjenjang-jenjang. Jadi di dalam tauhid ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Ada yang masuk surga dengan hisab. Ya. Tapi dia langsung masuk surga. Ya. Karena adab mungkin di sisi lamanya dia menunggu. Jelas ya? Tapi dia tidak masuk neraka, masuk surga. Dan ada yang masuk ke neraka dengan dosa-dosanya, tapi dia keluarkan lagi, kemudian dimasukkan ke surga. Jelas? Tidak ada tingkatan. Ini bertingkat-tingkat manusia. Di dalam apa? Di dalam tauhid. Kemudian yang kedua, makna tahqiqihi. Ya. Penjelasan makna tahqiq tauhid yang sesungguhnya. Ya. Jadi tahqiq tauhid tadi saya sudah terangkan. Apa artinya tahqiq tauhid? Takhlisuhu wa tasfiyatuhu min sawa'ibi syirki wal bid'ah dan apa? Al ma'asi. Membersihkan dan mensucikan tauhid itu dari kotoran syirik, bid'ah dan apa? Dosa-dosa. Ini tingkatan tahqiqnya yang sempurnanya. Dan saya katakan tadi bahwa dalam mentahqiq tauhid ada berapa derajat? Ada dua derajat. Derajat wajib dan derajat kesempurnaan. Derajat wajibnya itu tadi pada tahqiq itu. Dan derajat tambahannya itu terkait dengan penuhnya hati dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala yang selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya juga sudah terangkannya tiga tingkatan orang yang bertauhid dari ayat di surah Fatir. Baik, ini sudah jelas ya. Berikutnya yang ketiga. Sana'uhu subhanahu ala Ibrahim biqaunihi lam yaku minal musyrikin. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau ini sama sekali tidak tergolong di antara kaum musyrikin. Iya. Baik. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaum musyrikin, kafir terhadap mereka, memusuhi mereka. Nabi Ibrahim mematahkan berhala-berhala mereka. Ini tingkatan yang merupakan pokok di dalam mentahqiq tauhid. Baik. Ar-rabi'ah yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Ya. Pujian Allah terhadap para penghulu wali-wali karena keselamatan mereka dari kesyirikan. Ini terkait dengan ayat ya yang beliau sebutkan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikin la yusyrikun. Itu kan ayat terkait dengan sifat kaum mukminin. Itulah wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Jadi mereka ini dipuji ya. Tidak berbuat kesyirikan. Dan itu terkandung di dalamnya makna mereka selalu menghadap kepada Allah dan mereka selamat dari kesyirikan. Secara mutlak, tidak ada sama sekali kesyirikan. Inilah makna tahqiq tauhid di situ. Baik. Al-khamisah yang kelima, kaun tarkir ruqyah wal kay min tahqiqit tauhid. Ya. Keadaan meninggalkan ruqyah dan kay sebagai bagian dari apa? Tahqiqut tauhid. Nah, karena Nabi bersabda di dalam hadis apa? Humul ladina la yastarquna wa la yaktaun. Mereka adalah orang yang tidak minta di ruqyah dan tidak minta di kay. Ya. Karena minta diruqyah dan minta dikai, ini kan hati menoleh kepada selain Allah namanya. Hati itu menoleh kepada selain Allah. Minta kepada orang lain diruqyah. Minta kepada orang lain supaya mengkai dia. Ya. Harusnya yang sempurnanya dia tawakal kepada Allah. Ini kesempurnaan tauhid. Itulah tahqiqu tauhid di situ. Baik, yang keenam. As-sadisatu qaulul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Ini penting. Ya. Yang menyatukan seluruh sifat tersebut, al-jami', ini kaidah pokok yang mengumpulkannya. Dasar yang menyatukan. Jadi sekarang kan di dalam hadisnya ada empat. Ya. Dikatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Ada empat sifat. Tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, kemudian tidak bertatayur, lalu tidak bertawakal. Kan empat. Yang mengumpulkan tiga ini yang terakhir, tawakal ini. Semuanya dikumpulkan oleh kata apa? Tawakal. Berarti ini al-jami'. Iya. Jadi tiga hal itu sebelumnya, mereka tidak kai, tidak tatayur, tidak minta diruqyah, karena mereka tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Jadi ini jelas ya. Berikutnya. As-sabi'atu umku ilmi sahabati radhiyallahu anhum lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amalin. Iya. Kedalaman ilmu para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka mengetahui bahwa keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini tidak akan dicapai kecuali dengan apa? Dengan amalan. Nah, ini kedalaman ilmunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Karena itu mereka cari apa sebabnya. Oh, ini mungkin karena mereka bersahabat dengan Nabi. Dan sebagai sahabat, nah itu banyak konsekuensinya. Mereka menemani Nabi, menolong agama, ya, mengawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala suka dan duka, mereka yang menyandang, menerima syariat, menyampaikannya kepada umat. Nah, itu kan konsekuensi sahabat. Atau mereka yang dilahirkan dalam Islam dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Berikutnya. Ats-tsaminatu hirsuhum 'alal khair. Kesungguhan para sahabat di atas kebaikan. Ya. Di mana mereka ingin mengamalkan. Ketika tahu bahwa ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka ingin tahu apa amalan yang dikerjakan oleh mereka itu. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebaikan. Kemudian yang kesembilan. Ya. Yang kesembilan, fadilatu at-tasiatu fadilatu hadhihi al-ummati bil kammiyati wal kaifiyah. Keutamaan umat ini secara kuantitas dan kualitas. Jadi umat ini punya keutamaan. Dari sisi kuantitasnya. Dari sisi mana kuantitasnya? Umat Islam adalah umat yang apa? Yang terbanyak. Iya. Dan dari sisi kualitas, ya, dia umat terbanyak, bersama dengan itu di dalamnya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah ini berbeda dengan umat yang lain. Nah, ini dari sisi kualitasnya. Baik. Kemudian yang ke-10, al-ashiratu fadilatu ashabi Musa alaihi wassalam. Ya, keutamaan para sahabat Nabi Musa alaihi wassalam, karena mereka juga umat yang banyak. Karena mereka umat yang banyak. Ya. Al-hadiyata asyarah. Dan yang ke-11, ardul umam alaihi sallallahu alaihi wasallam, penampakan seluruh umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini Allah menampakkan bagaimana keberadaan umat-umat itu ketika datang pada hari kiamat, ditunjukkan kepada nabinya. Ats-tsaniyata asyarah, anna kullu ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyha. Ya. Yang ke-12, setiap umat akan dikumpul sendirian bersama dengan nabi mereka. Wah, ini luar biasa ya pembahasan ini. Nah, karena nabi itu selalu ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari ketika saksi-saksi memberikan persaksian. Jadi pada hari kiamat itu ditunjukkan kebenaran para nabi. Ya, manusia ketika dibangkitkan, dia tidak kemana-mana, dia akan cari nabinya. Dia akan cari nabinya. Dan setiap nabi punya telaga di padang mahsyar. Kalau ingin minum dari telaga, dia harus datang ke telaga nabinya masing-masing. Supaya tampak kebenaran para nabi dan para rasul di hari tersebut. Iya. Ini luar biasa ya. Baik. Berikutnya. Al-thalithata asyara. Killatu man istajaba lil anbiya. Yang ketiga belas, sedikitnya orang yang menyambut suruhan para nabi. Ya. Karena di antara nabi ada yang cuma pengikutnya 1-2 orang. Di antara nabi malah yang tidak ada yang bersamanya. Iya. Di antara para nabi malah ada yang tidak ada bersamanya. Baik. Kemudian yang ke 13. Hah? Yang ke 14. Ar-rabi'ata asyarah. Anna man lam yujibhu ahad ya'ti wahdahu. Ya. Bahwa nabi yang tidak seorang pun menyambut seruannya akan datang sendiri. Dia akan datang sendiri. Iya. Karena ada nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Tapi umatnya yang didakwai itu pasti akan mencari nabinya. Akan mencari nabinya pada hari kiamat. Dia datang sendiri. Tapi umatnya akan mencari nabinya. Dan tidak akan ada yang minum dari telaganya. Kecuali nabi itu sendiri saja. Karena dia hanya sendiri. Baik. Al-khamisata asyara. Yang kelima belas. Thamratu hadal ilm. Wahuwa adamul iktirari bil kathra. Wa adamul zuhdi fil killah. Yang kelima belas. Hasil dari ilmu ini. Ini buahnya. Hasilnya apa yang kita pelajari di sini? Tidak boleh tertipu, terpedaya dengan jumlah mayoritas. Dan tidak boleh berlaku zuhud dengan jumlah yang sedikit. Seorang ketika banyak, jangan dan tertipu. Oh, kami banyak. Kami ini. Tidak boleh tertipu dengan banyak. Jelas ya? Ada nabi yang dibinasakan umatnya dalam satu hari langsung meninggal 70 ribu orang. Karena dia bangga dengan umatnya. Ujub dengan hal tersebut. Iya. Jangan tertipu dengan banyak. Sebagaimana kebanyakan itu bukan menjadi ukuran kebenaran. Karena Allah telah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia yang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur, sangat sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak yang tidak bersyukur. Baik. Jadi banyak itu jangan tertipu dengan kebanyakan. Demikian pula sedikit jangan zuhud dengan hal yang sedikit. Mungkin saja yang sedikit itu yang bagus dan dia yang baik dan dia yang berada di atas kebenaran. Baik. Kemudian as-sadisata asyrata ar-rukhsatu fi ar-ruqya min al-aini wal huma. Iya. Keringanan hukum untuk melakukan ruqyah dari penyakit ain dan apa? Dan sengatan. Iya. Jadi kalau seorang meruqyah dirinya boleh saja. Dia meruqyah dirinya. Iya. Ini itu yang paling bagusnya. Atau misalnya dia diruqyah oleh orang tapi dia tidak minta. Saya misalnya sedang sakit. Ada kawan saya, dia lihat saya sakit. Ya, dia datang meruqyah. Saya tidak minta. Yang seperti ini tidak ditolak. Biarkan saya meruqyah. Dia tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meruqyah para sahabatnya. Beliau meruqyah para sahabatnya. Baik. Iya. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa ain dan huma itu benar adanya. Itu penyakit ya, yang kadang menimpa. Kemudian as-sabi'ata asyrata umku ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' lakin kada wa kada fa ulima anna hadha anna al-hadith al-awwal la yukhalifu al-thani. Ya. Kedalaman ilmu para as-salaf, Karena ucapan Said bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan hal yang telah dia dengar. Tetapi begini dan begini. Ya. Ada hadith kamu dengar, kamu telah bagus. Tapi ada hadith begini dan begini. Maka dia ketahui hadith yang pertama ini, itu tidak bertentangan dengan hadith yang kedua. Hadith yang pertama tidak bertentangan dengan hadith yang kedua. Iya. Karena Husain menyebutkan bahwa dia meruqyah karena hadith yang sampai kepadanya dari Buraidah. Itu dibenarkan oleh siapa? Said bin Jubair. Tapi Said bin Jubair menerangkan hal yang lebih afdal darinya. Bukan itu tidak benar. Benar, tapi ada hal yang apa? Lebih afdal darinya. Hal tambahannya. Itulah tadi orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan apa? Tidak melakukan tatayur serta kepada Rabbnya mereka bertawakal. Baik, berikutnya ats-tsaminata asyrah. Bu'du as-salaf an madhil insan bima laysa fihi. Yang ke-18, jauhnya ulama as-salaf dari sifat memuji seorang atas perbuatan yang tidak ada padanya. Iya. Jangan seorang itu memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Karena Husain bin Abdurrahman ya rahimahullahu taala, beliau berkata di sini apa? Ama inni lam akun fi salah. Ketahuilah bahwa saya tidak sedang sholat. Iya. Dia khawatir orang-orang yang hadir ini menyangka bahwa dia malam itu lihat bintang jatuh itu karena dia sedang berdiri untuk sholat. Maka dia terangkan, saya tidak sholat supaya jangan ada yang menyangka bahwa dia apa? Melakukan sholat. Iya. Dan ini dari kedalaman ilmu para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Karena mereka yang senang dipuji pada apa yang dia tidak kerjakan, itu diancam ya dalam Al-Quran. Ya, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Jangan sekali-sekali engkau menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan. Ini yang diancam ya, gembira dengan apa yang dia kerjakan. Terus dia merasa suka dipuji terhadap perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Ya, jangan kamu menyangka bahwa mereka ini terlepas dari adab. Untuk mereka siksaan yang pedih. Untuk mereka siksaan yang pedih. Baik. Jadi di sini terdapat peringatan tentang tidak bolehnya seseorang itu bergembira dengan hal yang tidak dia lakukan. Baik. Kemudian at-tasiyata asyrah qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Iya. Ke-19 sabda beliau, engkau termasuk di antara mereka. Ini ucapan Nabi kepada siapa ini? Ukasyah. Ini kata beliau salah satu dari sekian tanda-tanda kenabian. Sebab Nabi mengetahui itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Ishrun fadilatu Ukasyah radhiyallahu anhu. Terdapat keutamaan Ukasyah. Keutamannya dari sisi beliau masuk di dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Keutamaan yang lain dari sisi beliau yang paling bersegera di dalam apa? Di dalam memohon. Ya, kepada Nabi agar didoakan supaya tergolong dari 70 ribu orang ini. Ya. Al-Hadiyatu wal-Ishrun. Yang ke-21. Istimal al-Ma'arid. Penggunaan kata sindiran. Ya. Al-Ma'arid itu artinya dia menggunakan kata-kata yang mengandung kemungkinan. Kata-kata yang menutup pintu. Ya. Menutup pintu. Jelas ya? Itu al-Ma'arid. Jadi Nabi ketika berkata, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Ini tidak dikatakan kamu tidak, kamu iya. Tidak. Tapi dikatakan Ukasyah sudah apa? Mendahului. Dan ini juga untuk menutup pintu kepada semua orang yang hadir. Ya, jangan sampai dibuka hal tersebut. Kadang seorang alim dia memakai hal-hal yang seperti itu. Baik. Ya. Kemudian yang terakhir, ats-tsaniyatu wal isrun husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi tidak berkata kepadanya, kamu bukan dari mereka. Enggak, tidak dipatahkan hati sahabat ini. Jelas ya? Dan ini kan belum ditahu sahabat ini jawabannya apa. dia masuk atau tidak? Andai kata misalnya dia tidak termasuk, maka ini kan bisa apa? Membuat hatinya tidak baik. Maka dikatakan, Ukasyah telah mendahuluimu. Iya. Tapi bersamaan dengan itu tidak diketahui. Sahabat ini yang meminta ini, dia masuk atau tidak? Nabi hanya berkata, Ukasyah telah apa? Telah mendahuluimu. Dan ini dari akhlak yang sangat mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga tidak berkata kepada sahabat ini, enggak, tidak usah kamu minta. Ya. Minta yang lain saya misalnya. Tidak. Tapi beliau berkata, Ukasyah telah apa? Telah mendahuluimu. Baik, selesai ya bab ini. InsyaAllah ta'ala bab yang keempat kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang.